Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhat talabah, ikhwah, akhwat, hafidhakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala kembali akan kita lanjutkan daris kita sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratul Nabiyyil Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada pertemuan yang terakhir telah kita pelajari perjalanan sejarah Nabi alaihi salatu wassalam tentang dibentuknya pasukan-pasukan dan sampai pada dikirimnya berbagai macam pasukan untuk mengadakan berbagai macam operasi militer untuk pengawasan dan pengamanan kota Madinah, yang mana ini dilakukan di perbatasan kota Madinah. Nah, dan bisa dikatakan tidak sampai terjadi peperangan pada berbagai macam operasi tersebut. Nah, sahib, dari mana kita baca? Dafa. Enggak, mulai dari mana kita baca? Al-Kubra. Nah, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, yaitu Ghazwatu Badril Kubra. Perang Badr Al-Kubra. Nah, insyaallah taala kita akan sampai pada sejarah yang begitu besar dalam perjalanan Nabi alaihi salatu wasalam dan kaum muslimin. Itu sejarah yang amat sangat masyhur, yaitu perang Badar Al-Kubra. Nah, faqala rahimahullahu taala, وهي أول معركة فاصلة بين قريش والمسلمين. Perang Badar Al-Kubra ini adalah awal pertama kali peperangan yang memisahkan antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin. Ini betul-betul berpisah, ya. Nah, dengan peperangan ini dengan orang-orang Quraisy. Apa sebabnya? Wa sababuha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana bil marsad lil ayri allati fatathu ila Syam. Sebabnya, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berada di Marsad, ya, di tempat pengintaian, ya, tempat mengintai, tempat menunggu kafilah, ya, rombongan para pedagang Quraisy, ya, allati fatathu ila Syam, yang terlewatkan ke negeri Syam, ya, yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, ketika kaum muslimin hendak menghadang ini rombongan Quraisy ini yang hendak ke Syam, rupanya terlewatkan atau kecolongan, ya, mereka sudah berangkat, sudah lewat, sementara kaum muslimin baru datang di tempat tersebut. Nah, baru kemudian ditunggulah mereka, orang-orang Quraisy ini, kepulangannya, ya, baliknya ke Mekah. Nah, hinama kharaja ila dzil asyirah, di mana beliau pergi keluar ke dzil asyirah. Nah, kemudian wa arsalalaha rajulain, dan beliau mengutus pada kafilah tersebut dua orang sahabatnya, ilal Haura, ke daerah Haura min ardu Syam, yang masuk wilayah negeri Syam, ya. Nah, jadi diutus dua sahabatnya ini ke daerah Haura, liyatiya bikhabariha, untuk mendapatkan kabar berita tentang air tersebut, ya, tentang rombongan kafilah Quraisy tersebut, mengirim mata-mata, ya. Nah, untuk mencari kabar sehingga diharapkan, ya, datang membawa kabar berita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Falamma marat bihim al-'ayru asra'a ila al-Madinah. Ketika apa namanya, kafilah rombongan tersebut melewati keduanya, ya, melewati dua utusan tersebut, ya, maka dua orang ini bersegera ke Madinah. Nah, bersegera ke Madinah secepatnya, ya, secepatnya untuk menyampaikan kabar berita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Fanadi balaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin untuk menghadapi rombongan tersebut. Ya. Untuk menghadapi rombongan tersebut. Disiapkan pasukan, ya. Rasul alaihi salatu wasallam menyiapkan pasukan kaum muslimin untuk menghadapi rombongan Quraisy tersebut. Walam ya'zam 'alaiha al-khuruj, ya, walam ya'zam 'alaiha al-khuruj, dan tapi beliau belum memutuskan, ya, belum memutuskan untuk keluar, ya. Nah, tapi disusun dulu pasukannya, belum langsung kemudian tiba-tiba keluar, ya. Fantadaba 13 wa 300 rajulan. Naam, alaihim. Kemudian beliau menyiapkan, ya, menyiapkan, mengumpulkan 313 orang, ya. Pada satu pasukan tersebut 313 orang. Naam. Alaihim, untuk menghadapi rombongan tersebut, waqila 14 wa 300, ya. Dan juga ada yang mengatakan 314 orang. Waqila 17 wa 300. Dan juga ada yang mengatakan 317 orang, ya, rajulan, ya, sekitar kurang lebih itu jumlah mereka seluruhnya, antara 313 sampai 317. Isnan wa sab'in aw salas wa sab'in wa thamanin aw salas wa thamanin wa thamanin wa situn wa thamanin minal muhajirin. Dari kalangan muhajirin jumlahnya ada yang mengatakan 82 atau 83 atau sampai 86 jumlahnya dari kalangan sahabat muhajirin. Nah, dari Mekah ya. Hasil dari muhajirin sekian jumlahnya ya. Taib. Wa ihda wasitud min al-Aus dan 61 orang dari suku Aus ya. Wa sab'una wa mi'ah min al-Khazraj 170 orang dari Khazraj. Naam. Walhasil sekitar itu kurang lebih jumlahnya 300 ya, sekian belas ya. Nah, tadi yang sudah kita bacakan tadi. Itu jumlah mereka pasukan tersebut. Walam yattakhidh haula'i ahbitamal kamilah. Walhasil mereka ini belumlah menyiapkan membawa perlengkapan yang sempurna ya. Ya ini apa adanya ya. Apa adanya. Falam yakun ma'ahum illa fursani wa sab'una ba'iran faqat. Tidak ada pada mereka ini kecuali dua ekor unta, dua ekor apa namanya? Kuda ya, dan 70 ekor unta. 6. Dua ekor kuda, 70 ekor unta. 6. Sementara nanti akan dihadapi 1000 orang ya, dengan perlengkapan yang amat sangat lengkap dan kuat. Nah, ini yang ada yang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwa'an abyadha. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni menetapkan menentukan apa namanya liwa abyad, bendera yang berwarna putih ya, bendera yang berwarna putih. Dafa'ahu li Mus'ab ibni Umair, yang beliau berikan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an. Naam. Wa kana lil muhajirin 'alamun. Orang-orang muhajirin mereka juga punya bendera, panji-panji semacam bendera ya. Yahmiluhu Ali bin Abi Thalib, yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dari kalangan muhajirin. Walil ansar 'alamun yahmiluhu Sa'd bin Mu'adz. Ansar juga punya bendera ya, yang dibawa oleh Sa'ad bin Mu'ad dari kalangan Ansar. Wastakhlafa ala al-Madinah ibna Ummi Maktumin, dan kemudian beliau mengangkat sebagai apa namanya pimpinan atau yang koordinator ya, yang mengatur di Madinah ibnu Ummi Maktum. Nah, ditinggal beliau untuk mengurus Madinah ini ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, summa arsala makanahu min ar-ruha Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir Kemudian beliau mengutus ke tempatnya ya, dari Rauha ini, Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Alhasil ini apa namanya menentukan para koordinator begitu kurang lebih ya, untuk menghadapi persiapan perang tersebut. Kemudian wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal madinati yuridu badran. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Badar ya. Keluar dari Madinah menuju daerah yang namanya Badar ini ya. Nah, di mana tempatnya ini? Ini kita belajar geografi ini ya. Nah, kalau misalnya ada kitab yang ada gambar petanya bagus ya. Nah, tayyib, walhasil ini Badar ini wa huwa maudhi'un ala ba'da 50 wa 100 kilometer januba gharbil Madinah tuhitu bihi jibalun syawahiqu min kulli janib. Naam, wa huwa maudhi' Badar ini adalah suatu tempat ya, daerah setelah letaknya setelah 155 km ya. Nah, kalau sekarang artinya kurang lebih seperti itu, 155 km ya. Di sebelah apa namanya? Selatan barat begitu ya, kurang lebih selatan barat. Nah, dari arah Madinah. Nah, selatan barat itu mana ya Pak? Pojok sana, agak pojok sana ya. Berada ya. Oh ya, nah berada ya. Baik. Tuhitu bihil jibal ya. Syawahiq yang dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi ya. Dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi. Min kulli janib, dari semua arah begitu ya. Nah, dari semua arah, dari semua sisi dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi. Walaysa fihi illa salah satu manafid, dan tidak ada padanya kecuali tiga celah saja, tiga lembah, tiga celah gunung ya. Nah, ini gunung kan ada celah-celahnya begitu ya. Jadi pegunungan tersebut ya cuma tiga celah saja, yang artinya itu biasa digunakan untuk lewat ya, oleh manusia. Manfadun fil janub, satu sisi, satu celah gunung itu ada di sebelah selatan ya. Selatan wa huwa al-udwatul quswa ya, yaitu tepi lembah yang jauh ya. Tepi lembah Jawa, paling jauh, paling ujung ya. Nah, wa manfadun fil shimal, satu celah ini dari atau di arah sebelah utara ya. Wa huwal udwatud dunya ya, yaitu tepi lembah yang dekat ya, yang paling dekat ya. Ini yang kedua ya, celah yang kedua atau lembah yang kedua. Wa manfadun fi syarqi, dan satu lembah lagi ya, satu celah ada di sebelah timur. Nah, qariban min manfadh syimal, manfadh syimal, yang dekat dari syimal, dari celah arah syimal ya, arah utara. Nah, yadkhulu minhu ahlul Madinah, antara celah ini ya, ya atau yang apa namanya manfadh asyimal ini, celah sebelah utara inilah ya yang dipakai untuk masuk oleh ahlul Madinah, penduduk Madinah. Naam. Tayyib. Jadi keluar masuknya mereka ya dari manfaat asy-syimal ini. Wa kana tariqu qawafil ar-ra'isi baina Makkah wa Syam yamurru min dakhil hadzal muhit wa kana fihi al-masakin wal abar wan nakhil. Tayib. Wa kana tariq qawafil ar-ra'is baina Makkah wa Syam. Ini merupakan jalan ya. Pada kafilah-kafilah yang inti ya. Tayib, antara Mekah dan Asy-Syam. Ini rombongan-rombongan besar, rombongan-rombongan yang utama itu ya. Keluar masuknya dari arah Mekah ke Syam ini ya. Manfaat Asy-Syimal tersebut ya. Yang sering dilalui, yang sering dilewati oleh berbagai rombongan besar. Yamurru min dakhil hadzal muhit ya. Yang mana apa namanya lewat ya, lewat melintasi dari arah dalam muhit ini ya, daerah muhit tersebut ya. Wa kana fihi al-masakin, yang mana di situ terdapat tempat tinggal ya. Nah, biasa digunakan untuk bertempat tinggal situ, berkemah, menginap ya. Wal abar, dan juga apa namanya mata air, sumur ya. Nah, wan nakhil, dan juga pohon kurma. Nah, tayyib, fa kana tanzil al qawafil, dan disitulah turun istirahat singgah ya dari berbagai macam kafilah ya, kok rombongan-rombongan ya, sering digunakan untuk beristirahat tempat ini ya. Manfaat asy-syimal wa tuqimu fihi sa'atun wa ayyaman ya, tinggal di situ beberapa jam, beberapa hari ya. Nah, baik. Ini kalau dibuat dagang prospek ini ya. Nah, ini orang butuh biasanya seperti itu. Tapi mereka pun juga yang keluar masuk pun juga biasanya para pedagang, ya. Nah, memang pada waktu itu lebih banyak berdagangnya mereka, ya. Nah, daripada pertanian ataupun juga perkebunan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wal hasil, fa kana min as-sahl jiddan an yasuddal muslimuna hadhihi al-manafid ba'da ma tanzilu al-airu fi hadzal muhit ya. Sehingga termasuk perkara yang amat sangat mudah ya, amat sangat gampang untuk kaum muslimin untuk menutup, untuk mengepung ya hadzal manafid, menutup celah-celah gunung tersebut ya. Ba'da ma tanzil al-air, setelah turunnya, setelah singgahnya rombongan-rombongan fi hadzal muhit, di dataran tersebut ya. Artinya walhasil di sini karena sudah dikuasai medan oleh kaum muslimin ya, sehingga amat sangat mudah mereka untuk mengepung ya al-air, rombongan tersebut. Nah, fatatarru ilal istislam, sehingga mereka pasti akan menyerahkan diri ya, sehingga mereka mudah untuk kemudian menyerah kepada kaum muslimin. Nah, tapi pun juga demikian enggak semudah itu ya, dalam pelaksanaannya enggak semudah itu. Barakallahu fiik. Inilah sisi-sisi daripada perjuangan ya. Nah, bukan didapatkan dengan mudah dan gampang ya. Untuk meraih sesuatu yang berharga ya, tentunya diperlukan perjuangan dan pengorbanan yang amat sangat berat ya, enggak semudah itu. Tapi ini di antara cara yang ditempuh ya, bagian daripada strategi. Walakin min lazimi hadha tadbir an la yash'ura ahlul 'ayr bi khurujil muslimin itlaqan ya. Akan tapi termasuk perkara yang lazim ya, perkara yang apa namanya min lawazimi hadza tadbir, termasuk apa ya, keharusan daripada rencana ini alla yash'ur ahlul air, itu agar jangan sampai apa rombongan itu mengetahui, ya, mengetahui rencana penghadangan oleh kaum muslimin terhadap rombongan tersebut, ya. Nah, itu pasti, ya, agar jangan sampai ketahuan kalau mereka dihadang, itu maksudnya, ya. Nah, baik, bi khurujil muslimina itlaqan, ya, dengan keluarnya kaum muslimin, ya, secara mutlak, ya, agar jangan sampai ketahuan sama sekali. Nah, termasuk strategi yang seperti ini. Allahumma musta'an. Lagi-lagi strategi itu digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan, ya. Jangan digunakan strategi untuk berbuat jelek. Ya. Allahumma musta'an. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, ya, mengilhamkan yang jelek-jeleknya, yang rusak-rusaknya dan yang takwanya. Ada ilham, pemikiran, rencana, siasat, strategi untuk berbagai macam kejelekan, ya. Berpikiran, berencana, ngolah, ya. Nah, otaknya ini berputar mikir, ya, fujuraha untuk yang jelek-jelek, ya. Nah, waliyadzubillah. Dan juga sisi lain wa taqwaha. Dan juga Allah Ta'ala mengilhamkan, ya, ketakwaannya, berbagai macam rencana, berbagai macam pemikiran, siasat, dan berbagai macam pengaturan untuk ketakwaan, ya. Ada ilham yang baik, ada pula ilham yang jelek, ya. Ada pemikiran yang baik, ada pula pemikiran yang jelek. Nah, Allah musta'an. Taib. Sehingga di sini, ya, terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya agar ilham ini Allah berikan yang terbaiknya kepada kita semuanya untuk selalu mentaati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hatta yanzilu bi badrin ala ghurratin. Ya. Targetnya itu sampai akhirnya mereka ini bisa sampai di Badar dengan secepat kilat, dengan cepat-cepatnya begitu, ya, dengan tiba-tiba, ya, artinya pergerakannya dari Madinah sampai ke Badar ini jangan sampai ada orang tahu, ya. Tapi targetnya bagaimana? Targetnya agar mereka ini mengadakan apa namanya penyerangan ataupun juga sampai di Badar dengan tiba-tiba, ya. Nah, oleh karena itu walizalika, oleh karena itu salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala ma salaka tariqan akhar ghayra tariqi Badrin, ya. Barakallahu fiik. Oleh karena itu awal jalan yang beliau tempuh, ya, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma salaka tariqan akhar ghayra tariqin ghayra tariqi Badrin. Awal pertama kali jalan yang beliau tempuh adalah, ya, jalan yang lain. Jalan yang lain yang bukan menuju Badar, ya. Nah, yang bukan menuju jalan ke Badar. Nah, sebagaimana beliau hijrah dari Makkah ke Madinah juga tidak langsung ke arah Madinah. Tapi jalan yang lain, ya, jalan yang lain. Nah, al-harbu khida'atun, ya. Perang ini adalah tipu muslihat, siasat, strategi, ya. Nah, barakallahu fiik, agar tidak terbaca oleh lawan, ya, pergerakan daripada kaum muslimin. Summa ta'anna bi taqaddumi ila jihati Badrin, kemudian, ya, maju dengan tenang, pelan-pelan, hati-hati ke arah Badar, ya. Nah, ke arah lain bukan ke arah Badar, ya. Nah, tapi nanti kemudian di titik mana yang sudah ditetapkan akhirnya maju ke Badar dengan pelan-pelan, ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala ammal 'airu fa kana qawwamuha alf ba'irin. Nah, sekarang bagaimana ini pasukan lawan ini? Bagaimana ini musuh ini, orang-orang Quraisy ini, ya. Amal air, adapun rombongan itu, rombongan Quraisy tersebut ya. Fakana qawwamuha alfa ba'irin. Ya, pasukannya ini ya, apa namanya? Ada 1000 unta ya. Untanya aja 1000 ya. Tadi kaum muslim berapa? 70. Tayib. Muqiratin bi amwalin ya. Naam. Yang memuat harta benda. Ya, harta benda ya. Perdagangannya itu ya, dibawa oleh 1000 unta. Berapa banyaknya ini? Masya Allah, ini aja berapa orang ini? Nah, 50 ada apa enggak ini? Ini 1000 ya apa kita bayangkannya, subhanallah banyaknya ya. Mungkin kita lihat di Saudi berapa ekor atau di Yaman berapa ekor saja udah. Nah, enggak banyak. Ini 1000 ekor ini, subhanallah. Nah, yang penuh membawa apa? Harta benda rombongan tersebut. La taqillu an 50,000 dinarin ya. Yaitu tidak kurang dari apa namanya? Harta tersebut nilainya tidak kurang dari 50.000 dinar. 50.000 dinar. Satu dinar berapa? Nah, walhasil pada waktu itu sekian 50.000 dinar nilai harta benda tersebut. Nah, wa kana ra'isuha Abu Sufyan. Pimpinannya adalah Abu Sufyan, masih musyrik ya. Yang di kemudian hari dia masuk Islam ya, pada waktu Fathu Makkah. Nah, ini panglima paling jago dalam perang, strategi ya. Di mana di kemudian hari ya, hasil banyak dia itu membuat apa namanya? Pasukan kaum muslimin ini apa namanya? Kewalahan. Baik. Wa ma'ahu nahwa 40 rajulan faqat. Tapi yang bersama dia ini cuma 40 orang saja. Ya, lebih banyak ontanya daripada orangnya. Orangnya cuma 40 orang saja. Ya. Subhanallah, lebih banyak bawa harta benda, memang mau jual, mau apa? Jualan, mau dagang. Bukan mau berperang, ya. Bukan mau berperang. 40 orang dengan onta yang berjumlah 1000 onta, 1000 ekor onta. Naam. Barakallahu fiik, wa kana Abu Sufyan fi ghayati tayaqudhi wal hadar. Ya. Sementara Abu Sufyan ini dalam puncak siap siaga dan kewaspadaan. Artinya dia ini ketika hendak melintasi Badar ini tadi, ya, ketika mau masuk manfaat al-Shimal tersebut, ya, nah, penuh dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan ini. Ya. Memang seperti itu, pemimpin harus begitu. Ya. Nah, melindungi dalam intern pasukannya dan waspada juga keluar ya. Nah, terus memantau siap siaga dan begitu semestinya. Nah. Barakallahu fiik. Yas'alu, sehingga di antara bentuk kewaspadaannya ini ya. Apa cara yang dia tempuh? Yas'alu kulla ghadin wa raihin antaharrukatil muslimin, selalu bertanya kepada semua orang yang datang dan pergi, semua orang yang lalu lalang yang lewat begitu ya. Naam. Barakallahu fiik, tentang pergerakan kaum muslimin ya. Ghoda ini secara asal, secara khusus maknanya apa? Pergi di waktu pagi hari. Sementara ra'ih, roha, secara khusus maknanya apa? Yaitu pergi di apa? Di waktu sore. Di waktu pagi mereka pergi ya, roha ketika di sore hari sudah pulang. Nah, perjalanan di sore hari, yang datang yang pergi ditanyai semuanya ya. Nah, untuk mencari kabar tentang pergerakan kaum muslimin, hatta alima bi khurujil muslimina min al-Madinah, sehingga akhirnya dia tahu keluarnya kaum muslimin dari Madinah. Ketahuan juga, bocor juga akhirnya. Qadarullah masyafa'al ya. Nam hatta alima bi khurujil muslimina minal madinah. Tahu akhirnya ya, ketahuan. Barakallahu fiik. Wa huwa ala bu'din ghairi qalilin minan Badr. Sementara dia masih jauh ya, yang apa namanya tidak dekat dengan Badar, artinya apa namanya ya, masih lumayan jauh dengan daerah Badar ini ya, masih lumayan jauh dengan Badar, tapi sudah tercium, sudah ketahuan ya pergerakan kaum muslimin. Nah, طيب fahawwala ittijah al-'ayr ila al-gharbi, sehingga ya dia merubah arah perjalanan rombongan itu ke arah barat, putar ya, walhasil lambung kanan ke sebelah barat sini ya, kurang lebih seperti itu. Taib sudah memasuk Badar ya, tapi sudah ketahuan kaum muslimin sudah menghadang mereka, akhirnya belok kanan ke arah barat ya. Nah, fahawwala ittijaha al-'ayr ila al-gharbi liyasluka tariqal sahil, untuk menempuh ya jalan di tepi pantai ya. Nah, di tepi pantai dari utara ke barat kan berarti pantai ya, di sini Laut Merah ya. Taib wa yatruku tariqa Badrin itlaqan ya, dan meninggalkan jalan ke Badar ini secara total sudah, artinya apa, tidak lewat di Badar sama sekali sudah ya. Nah, enggak melewati jalan tersebut. Taib wastajara, kemudian ya wastajara, ini harus cerdas, yang namanya pemimpin ini harus cerdas ya, harus tanggap ya. Nah, harus peka ya, cekatan ya. Nah, enggak lemot, kalau lemot ya dimakan musuh ya. Taib ini pun juga demikian ya. Taib harus cerdas, tanggap ya, cekatan, demikian pula peka ya, sehingga kemudian dia wastajara rajulan ya yukhbiru ahla Makkah bi khurujil muslimin bi asra'i ma yumkin au bi asra'i ma yumkin. Wastajara rajulan, dia kemudian menyewa seseorang ya. Taib untuk apa? Yukhbiru ahla Makkah, untuk memberitakan ya, mengkabarkan penduduk Mekah ya, bi khurujil muslimin, dengan keluarnya kaum muslimin dari Madinah ke Badar tersebut, bi asra ma yumkin ya, dengan secepat-cepatnya ya, secepat-cepatnya agar sampai ke Mekah secepat mungkin gitu. Falamma balaghahum an-nadhir ya, ketika telah sampai kepada mereka an-nadhir ya, orang yang bawa kabar berita tadi itu yang disewa oleh Abu Sufyan ini, ketika telah sampai ke Mekah, ista'addu sira'an ya, maka mereka secepat-cepatnya mempersiapkan diri mereka ya, wa'u'abu fil khuruji ya, wa'u'abu fil khuruji, dan keluar dengan segala kemampuan, segala kekuatan, semua kekuatan ya, keluar dengan membawa semua kekuatan secepat mungkin dan sebesar-besarnya kekuatan. Masya Allah. Nah, artinya semua kekuatan dikumpulkan semuanya, cepat kilat, cepat-cepatnya untuk keluar dari berbagai macam kabilah yang ada ya, dan dengan berbagai macam kekuatan perlengkapan yang ada ya. Nah, falam yatakhallaf min kubara'ihim illa Abu Lahab ya. Nah, dan tidak ada yang tinggal ya dari para pembesar mereka ini kecuali Abu Lahab. Nah, dia aja yang tinggal di Mekah, yang lainnya keluar semuanya ya. Nah, Abu Lahab wa hasyadu min haulihim min al-qabail wa lam yatakhallaf min butun Quraisy illa Banu Adi ya. Hasyadu, dan mereka pun juga mengumpulkan ya. Nah, man haulahum, orang-orang di sekitar mereka dari berbagai macam kabilah-kabilah yang ada di sekitar mereka ini ya. Min al-qabail wa lam yatakhallaf min butun Quraisy, dan tidak ada yang tinggal dari apa namanya suku Quraisy yang paling inti ya, illa Banu Adi, kecuali Banu Adi. Ya, ini saja, yang lainnya dari berbagai macam kabilah semuanya, ya, dari suku Quraisy yang paling inti ini semuanya keluar, ya. Nah, untuk menghadap pasukannya Rasulullah SAW, untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, masya Allah, nggak main-main, ya, luar biasa, nggak main-main juga mereka, nggak meremehkan kaum muslimin. Nah, faqala rahimahullahu ta'ala walamma wasala hadzal jayshu ilal Juhfah, ya, ketika pasukan ini sampai di daerah yang bernama Juhfah, balaghathum risalatu Abi Sufyan, sampai kepada mereka surat dari Abu Sufyan, ya, ada yang membawa surat ke pasukan tersebut, surat dari Abu Sufyan. Apa isinya? Yukhbiruhum binajatihi, mengkhabarkan kepada mereka akan selamatnya Abu Sufyan ini dan pasukannya dan rombongannya, selamat, begitu ya. Kan mereka apa tadi? Lambung kanan ke sebelah barat, ya, sehingga mereka ini selamat, ya, dari hadangan pasukannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walhasil dia mengkhabarkan selamat, aman, enggak ada apa-apa, ya. Wa yatlubu minhum al-audata ila Makkah, dan dia ini minta, ya, Abu Sufyan ini minta kepada pasukan Quraisy ini agar kembali ke Mekah, ya. Nah, diminta agar kembali ke Mekah. Udah pulang. Udah aman, enggak ada apa-apa, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa hamman nasu birruju'. Akhirnya manusia pasukan itu berkeinginan untuk pulang, ya. Nah, ingin balik aja sudah. Tayib. Karena memang sudah disarankan agar pulang. Walakin abadzalika Abu Jahlin istighbaron wa nakhwatan, ya, akan tapi Abu Jahal enggan. Abu Jahal enggan, enggak mau, ya, enggak mau pulang, enggak mau balik. Kenapa? Karena sombong dan yaitu dendam, ya. Dikarenakan kesombongannya dengan keangkuhannya, ya, dan karena dendamnya kepada kaum muslimin. Walayyadzubillah, dari sifat tercela ini, ya. Nah, na'udzubillah, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kesombongan. Nah. Jadi dia tetap keras kepala, enggak mau pulang, ya, Abu Jahal tersebut. Sehingga falam yarji illa Banu Zahrah. Falam yarji illa Banu Zahrah, maka tidak ada yang pulang, tidak ada yang kembali kecuali Banu Zahrah saja. Ya, kabilah Banu Zahrah saja. Nah, fadl muadzin. Saya falam yarji ila Banu Zahrah. أشار عليهم بذلك حليفهم ورئيسهم الأخنس ابن شريق الثقفي. نعم. Jadi mengisyaratkan, menyuruh mereka, ya, agar pulang ini sekutu mereka, ya, dan pimpinan mereka yang bernama Al-Akhnas ibn Syariq al-Thaqafi. Wa kanu 300. Mereka ini jumlahnya ada 300 orang, ya, yang pulang kembali ke Mekah. Naam. Ammal baqiyah wa hum alfun. Sisanya ada 1000 orang. Sisanya ada 1000 orang yang tetap tinggal dan tetap akan maju terus, ya. Nah, menghadapi kaum muslimin 1000 orang, 300 pulang, lumayan berkurang, ya. Naam. Fawasalu sayrahum hatta nazalu qariban min al-udwatil quswa. Ini rombongan pasukan dari Quraisy ini, ya. Tayib, mereka sampai, perjalanan mereka ini sampai mereka ini turun, ya. Tayib, berhenti, ya, di dekat daerah dari apa? Al-Qudwah Al-Quswa. Ya, Al-Qudwah Al-Quswa tadi yang di barat daya tadi itu, ya. Nah. Baik, karena memang dari arah selatan mereka, dari arah Mekah, ya. Nah. Ini apa tadi, ikhwah? Celah yang paling selatan, yang paling jauh. Nah. Baik. Dekat dengan Al-Udwah Al-Quswa ini, mereka berhenti di situ, pasukan tersebut. Kharija Badrin, di luar Badr, ya, masih di luar Badr, ya. Fi medanin fasihin, di medan yang luas, ya, dataran yang luas. Waro al-jibal al-muhiyatoh bi Badrin, ya, di belakang gunung, ya, yang mengitari daerah Badr, masih di belakang gunung, gitu ya. Nah, di situ mereka turun, ya, barulah fik berhenti pasukan tersebut. Nah. Sekarang bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad alima bi khuruji ahli Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahu, ya, keluarnya penduduk Makkah. Nah, beliau tahu akan keluarnya pasukan tersebut. Wa huwa fi tariq. Ya, wa huwa fi tariq. Beliau masih dalam perjalanan, ya, di jalan, ya. Fastasyara al-muslimin. Fastasyara al-muslimin. Akhirnya beliau mengajak musyawarah, ya, dengan kaum muslimin. Masyaallah, ya. Ini qudwah, sunnah beliau alaihi salatu wasallam untuk kita tiru. Ya, padahal ya kalau apa beliau mau ya langsung aja, ya, kan dapat wahyu gampang, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengajak bermusyawarah dengan para sahabatnya kaum muslimin, ya. Nah, barakallahu fiik. Artinya pun juga di sini beliau manusia biasa menempuh cara-cara tertentu yang manusiawi, yang biasa ditempuh oleh manusia, ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, mungkin ini derajat beliau enggak sampai tingkatan hakikat, belum sampai tingkatan wali Allah mungkin, ya. Nah, Allahumma sal. Mungkin beliau ini masih rendah begitu mungkin, ya. Masih lebih tinggi wali-wali majdub apa macam-macam itu, ya. Nah, yang langsung tahu sana tahu sini begini begitu. Yang pakai sarung antok, enggak pakai ini macam, ah, subhanallah. Orang gila dibilang wali. Seolah-olah lebih tinggi derajatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Yang gila ini walinya apa yang menyembahnya itu? Allah musta'an. Ini Rasul seperti ini keadaannya, menempuh cara asbab ikhtiar bermusyawarah dengan para sahabatnya, ya, enggak langsung duduk di pojok semedi mencari petunjuk, tidak ada, ya. Allahu musta'an. Fastasyara al-muslimin faqama Abu Bakrin fatakallama wa ahsana. Nah, lalu bangkitlah Abu Bakar, ya, beliau berbicara menyampaikan hal-hal yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pendapatnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Summa qama Umar fa takallama wa ahsana, kemudian bangkit juga Umar, ya. Kemudian beliau berbicara menyampaikan ide dan usulannya. Summa qama Al-Mi'dad, kemudian bangkitlah ini Mi'dad radhiyallahu taala anhu, faqal, kemudian beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, luar biasa nih, ya. Nah, ya Rasul yang manusia biasa juga merasakan, ya, perlu masukan-masukan seperti itu, ya. Nah, subhanallah. Apa yang dikatakan Mi'dad ini, ikhwah? Radhiyallahu taala anhu faqal, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la ta'lanaqul kama qala Bani Israil li Musa, kami tidak akan mengatakan sebagaimana Bani Israil berkata kepada Nabi Musa. Enggak akan sama sekali, enggak sampai kami akan berkata sebagaimana Bani Israil berkata kepada Nabi Musa. Apa yang mereka katakan? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Subhanallah. Betul-betul enggak setia ini, ya, Bani Israil ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Fadhhab anta, pergilah kamu wahai Nabi Musa, wa rabbuka, dan bersama dengan Tuhanmu, pergi ke sana berperang kalian berdua, ya. Faqatilah, pergilah kalian berdua berperang, Tuhanmu dan juga engkau wahai Nabi Musa, berperanglah kalian berdua. Kami inna hahuna qa'idun, kami mau duduk di sini aja. Ya subhanallah. Seperti itu Bani Israel. Ya. Begitu kurang ajarnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi ini Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu tidak akan demikian. Enggak akan seperti itu. Luar biasa, ya. Kesetiaan, ya. Nah, kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Enggak akan sampai seperti itu. Kami tetap akan berjuang membela engkau, seperti itu maknanya, ya. Walakin nuqatil an yaminik, akan tapi kami berperang dari sebelah kananmu, ya. Wa an yasarika, sebelah kirimu. Wa min baina yadayka, di arah depanmu, ya. Wa min khalfika, juga di belakangmu. Kami akan tegak berdiri memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, enggak akan kami tinggalkan, ya. Udah kamu aja lah pergi, enggak seperti itu. Ya subhanallah. Baik, fa asyraqa wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam wa sarra bidzalika. Bersinarlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu senang, ya. Senang beliau alaihi salatu wasallam, ya. Berseri-seri wajahnya, ya. Kemudian juga beliau senang dengan ucapan tersebut. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah musta'an. Walhasil di sini, ya, tentunya amat sangat banyak faedah, amat sangat banyak hikmah, ya, untuk kita semuanya tentang nilai-nilai perjuangan, ya, dalam dakwah. Nah, dan berbagai macam bentuk hambatan, gangguan dalam kehidupan kita, pada pribadi kita secara khusus, demikian dalam perjuangan dakwah ini, ya, amat sangat banyak rintangan, gangguan, ujian dan cobaan. Ya, maka itu semuanya memang perlu perjuangan, ya, perlu kesabaran menghadapinya. Nah, hal-hal yang berat, ya, nah, dihadapi Allah musta'an untuk mencapai kemuliaan, ya, untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dan juga sebagaimana sering kita sampaikan, anak sampaikan kepada para thalab, ini pun juga untuk berjuang, ya. Bukan hal yang mudah dalam thalabul ilmi. Bukan hal yang ringan dalam thalabul ilmi, ya. Tapi pun juga demikian akibatnya, hasilnya ini luar biasa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun juga untuk meraihnya, untuk sampai ke sana itu bukan perkara yang mudah. Bukan dengan santai, ya. Tapi perlu dengan perjuangan, keseriusan, kesungguhan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjaga kita, selalu senantiasa menolong kita semuanya dan selalu memberikan taufik pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.